السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. طيب، pada kesempatan ini kita akan membahas contoh-contoh jumlah fi'liyah untuk fi'il mutadi dengan maf'ul bih jamak taksir ya. Dengan maf'ul bih jamak taksir ya. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwasanya jamak taksir ketika menjadi maf'ul bih maka tanda nasabnya adalah sesuai dengan tanda aslinya yaitu fathah ya. Jadi ketika jamak taksir menjadi maf'ul bih tanda nasabnya adalah dengan fathah ya. Jadi kalau kitabun ya jamak taksirnya adalah kutub. Jika ia menjadi jamak ketika ia, kutub ini menjadi maf'ul bih maka ia menjadi kutuban ya atau al kutubah ya. Baik, kita ambil contohnya. Misalkan seorang pria telah memukul anjing-anjing. Jadi anjingnya banyak dia pukuli. Maka kita katakan doroba ar-rajulu al-kilaba. Ya, seorang pria rajul telah memukul anjing-anjingnya. Kilabun merupakan jamak dari kalbun ya. Doroba ar-rajulu al-kilaba ya, kita perhatikan ar-rajulu dhammah karena ia fa'il, al-kilaba fathah karena ia menjadi maf'ul bih ya. Kilab, kilab ia merupakan jamak taksir dari kalbun ya. Contoh yang lain misalkan kita katakan seorang pedagang telah menjual daging ya. Telah menjual daging. Menjual bahasa Arab adalah ba'a ya. Ya, ba'a yabi'u. Pedagang bahasa Arabnya adalah tajirun. Maka kita katakan ba'a at-tajiru al-lahma. Ba'a at-tajiru al-lahma. Seorang pedagang telah menjual daging, ya. Ini kalau mufrad. Namun kalau jamak taksir dari lahmun adalah luhumun ya, luhumun. Ya. Kita katakan ba'a at-tajiru al-luhuma ya, sama-sama fathah. Baik mufradnya lahma, jamak taksirnya luhuma. Ba'a at-tajiru al-luhuma ya, seorang pedagang telah menjual daging, ya. Kemudian contoh lagi, misalkan Utsman ya, Utsman telah membaca buku, ya. Maka kita katakan qara'a Utsmanu al-kitaba. Qara Utsmanu al-kitaba. Nah, kalau yang dibaca sama Utsman bukunya banyak, kita bisa katakan al-kutuba. Qara'a Utsmanu al-kutuba, ya. Nah, ini contoh-contoh jamak taksir yang ligharil akil ya. Afwan. Contoh benar, ya. Ini adalah contoh-contoh jamak taksir ligharil akil ketika ia menjadi maf'ul bih ya. Ya, tadi kutub, kemudian kita bahas akila, peh anjing. Ya, kemudian satu lagi misalkan kita menjadikan contoh tas ya. Tas ini bahasa Arabnya adalah haqibah. Misalkan kita katakan Tolhah telah memilih tas ya. Tolhah sekalipun ya ada tamar butonnya tapi karena ia merupakan nama untuk laki-laki maka tetap fi'ilnya adalah muzakkar. Ikhtaro misalkan Tolha telah memilih tas. Memilih ikhtaro ya. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron. Ikhtaro Tolhatu al-haqibata. Ini kalau dipilih tasnya satu. Tapi kalau dipilih banyak maka kita gunakan jamak dari tas. Haqibatun jamaknya adalah haqaib. Ikhtaro Tolhatu al-haqaiba ya. Tolha telah memilih tas. Seperti itu. Baik, sekarang kita ambil contoh yang lil akil. Jadi kalau tadi untuk yang lil akil sekarang ya, yang ligharil akil sekarang ya lil akil ya. Yang lil akil ada dua ya. Ada lil akil lil mudzakkar dan ada lil akil yang lil muannas. Bagaimana yang telah Anda bersinggung sebelumnya bahwasanya kebanyakan jamak taksir yang lil akil itu untuk mudzakkar ya, sangat sedikit ya jamak taksir lil akil yang untuk muannas. Ya. Sedangkan untuk jamak taksir lil akil yang mudzakkar banyak sekali seperti talibun jadi tullabun, ustadun jadi asatidatun, kemudian alim menjadi ulama, abun jadi aba, ya. Kemudian tabib jadi atibba'u ya. Ibnun jadi abna'u. Ini contoh-contoh jamak taksir akil yang mudzakkar memang lebih banyak ya. Adapun yang jamak taksir akil untuk yang muannas sangat sedikit ya. Kalau kita perhatikan jamak taksir akil yang muannas itu sedikit sekali ya. Misalkan hanya amatun ya, amatun lawan dari abdun ya. Kalau abdun hamba laki-laki, kalau amatun hamba wanita ya. Abdun ibadun, kalau abdun dengan amatun imau ya. Al-imau ya. Amatun imaun ya. Jamak taksirnya adalah imaun. Baik, sekarang kita bahas dulu contoh kalimat yang maf'ul bihnya jamak taksir lil akil mudzakkar. Misalkan kita ingin mengatakan Pak guru telah mengajar siswa. Kita gunakan kata ustaz ya. Pak ustaz telah mengajar siswa. Siswa talib ya. Berarti allama mengajarkan kan allama ya. Kalau alim mengetahui ta'allama mempelajari, allama mengajarkan. Allama al-ustadzu at-taliba. Ini kalimat tunggalnya ya. Pak guru telah mengajar siswa. Allama al-ustadzu at-taliba. Tapi kalau kita ingin membuat jamak taksirnya, misalkan Pak guru telah mengajar para siswa, kita katakan allama al-ustadzu at-tullaba ya. Pak guru telah mengajar para siswa. Kalau misalkan kita ingin membuat kalimat yang gurunya pun jamak ya, maka kita rubah juga. Ustaz ini kan jamak taksirnya adalah asatidah tuh ya. Jadi asatidah meskipun ada tamar butuhnya, tapi ini untuk mudzakkar ya, ustaz. Allama al-asatidatu at-tullaba. Allama al-asatidatu at-tullaba. Ini artinya adalah para pak guru telah mengajar para siswa ya. Jadi kita bebas menggunakan apakah ustaz atau asatidah atau talib atau tulab, tergantung konteks kalimatnya, tergantung apa yang kita bicarakan. Yang jelas kaidahnya ketika jamak taksir ini menjadi fa'il ya, tadi contohnya allamal asatidatu ya, mengikuti hukum asalnya ya. Ini jamak taksir ketika rafa dhamma, makanya kita katakan allama al asatidatu ya, bukan harakat yang lain. At-tullaba ketika menjadi maf'ul bih ya, dia dibaca fathah allama al asatidatu at-tullaba ya. Kemudian contoh lain, misalkan kita ingin mengatakan mujahid itu memerangi orang kafir ya. Mujahid itu memerangi orang kafir. Memerangi bahasa Arab adalah qatala yuqatilu muqatalatan. Qatala al-mujahidu al-kafir. Ini seorang mujahid memerangi seorang kafir ya. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah bahwasanya yang ingin kita katakan adalah para mujahidin telah memerangi kaum kufar, maka kita katakan qatala al-mujahiduna al-kufar ya. Kenapa kita gunakan al-mujahiduna? Karena mujahiduna sini sebagai fa'il. Dan fa'il untuk jamak mudzakkar salim harus dalam bentuk yang una bukan yang ina. Jadi kita tidak katakan qatala al-mujahidina al-kufar, tapi qatala al-mujahiduna al-kufar ya. Kufar jamak dari kafir. Ya. Nah, saya cukup jelas untuk contoh jamak taksir dari akil yang mudzakkar. Adapun contoh jamak taksir dari akil yang muannas, ya ini sangat sedikit ya, artinya karena memang kebanyakan muannas itu ketika jamak adalah jamak muannas salim. Sedikit sekali jamak yang isim muannas yang ketika jamak jamak taksir ya. Salah satu contoh yang ketika jamak adalah jamak taksir amatun ya. Ya, amatun yang artinya adalah hamba. Misalkan kita ingin mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba wanita. Ahabballahu al-amata ya. Ahabballahu al-amata. Ini kalau seorang hamba wanita. Tapi kalau hambanya banyak dalam bentuk jamaknya imaun ya. Ahabballahu al-imaa ya. Ahabballahu al-imaa. Allah lafzul jalalah dhammah karena ia fa'il. Al-imaa ya. Dibaca fathah karena ia ada jamak taksir dari amatun. Sedangkan jamak taksir ketika menjadi maf'ul bih harakatnya adalah fathah ya, mengikuti harakat asli nasab seperti itu. Tapi narasa ini cukup untuk contoh-contoh jamak taksir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.